Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna warallah. Ashadu la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan karunia kepada kita untuk bisa di siang hari ini melakukan bagian dari rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i, mempelajari sebagian apa yang telah diturunkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, yang ini merupakan bagian dari ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di siang hari ini kita tidak dapat melanjutkan pelajaran rutin kita dalam mempelajari kitab Tanbihat, namun kita akan manfaatkan untuk kembali melanjutkan apa yang telah menjadi kajian kita bersama terkait dengan salah satu kitab yang disebutkan oleh Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, Kitab Al-Manhiyat, kitab yang menjelaskan perkara-perkara yang terlarang, yang dianjurkan, yang diperintahkan setiap muslim untuk mengenalinya dan untuk meninggalkan serta menjauhinya. Di bab sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan tentang permasalahan diharamkannya ghibah. Zikruka akhaka bima yakrah. Diharamkannya perbuatan ghibah, menggunjing, yaitu menyebutkan aib dan kejelekan saudara dalam kondisi dia membenci apabila aib dan kejelekan itu diceritakan kepada yang lain. Dan juga telah disebutkan 6 perkara yang disangka atau memiliki kemiripan dengan ghibah namun termasuk bentuk yang diperbolehkan oleh syariat. Telah disebutkan 6 macam tersebut yang itu kembali kepada kemaslahatan, kembali kepada adanya kemaslahatan yang besar yang diinginkan darinya. Nah, seperti mengadu kezaliman, meminta bantuan untuk merubah kemungkaran, meminta fatwa terhadap sebuah permasalahan, memperingatkan kaum muslimin dari kejahatan seseorang atau sekelompok. Demikian pula seorang yang terang-terangan melakukan kefasikan dan kebidahan. Demikian pula dalam rangka untuk mengenalkan seseorang yang kebetulan dia dikenali dengan sebuah sifat yang itu aib bagi dia, namun karena kemaslahatan agar bisa dikenali untuk terpenuhi satu kebutuhan, maka syariat ini memperbolehkannya. Hadis-hadis yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala itu banyak. Nah, sebelum kita lanjut kepada bab berikutnya, kita baca terlebih dahulu salah satu hadis yang beliau sebutkan rahimahullahu taala. An Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha qalat. Dari Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqultu. Saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, lalu kemudian saya pun bertanya, inna abal jaham wa muawiyata khatabani. Sesungguhnya Abul Jaham, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu juga sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kedua sahabat tersebut telah meminangku, telah melamarku, yakni beliau Fatimah bintu Qais radhiyallahu ta'ala anha hendak meminta nasihat dari Rasul alaihi salatu wasallam terkait dengan keduanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau menyatakan, amma Muawiyatu fadu'lukun la mala lahu, wa amma Abul Jaham fala yad'ul 'asa min 'atiqihi. Adapun Muawiyah, maka beliau adalah seorang yang fakir, tidak memiliki harta. Adapun Abul Jaham, maka beliau seorang yang tidak meletakkan tongkat dari lehernya. Tidak meletakkan tongkat dari lehernya. Dalam sebagian riwayat disebutkan darwabun lin nisa. Beliau seorang yang kadang suka untuk atau sering memukul seorang wanita. Mungkin untuk mendidik dan yang semisalnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, atau dalam penafsiran sebagian yang lain para ulama, mereka menjelaskan kathirul asfar. Beliau ini seorang yang suka berpergian. Nah, coba lihat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membimbingkan kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha tentang kedua sahabat tersebut. Beliau sebutkan kekurangan yang dimiliki masing-masing agar kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan tentang apa yang ada pada keduanya, sehingga ketika beliau melangkah di atas kejelasan. Meskipun Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagian kekurangan yang dimiliki oleh kedua sahabat tersebut, namun hal ini diperbolehkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan ini dalam rangka untuk kemaslahatan. Nah, karena Fatimah radhiyallahu ta'ala anha meminta fatwa tentang kedua sahabat tersebut radhiyallahu ta'ala anhum. Dalam kondisi kita mengetahui para sahabat seluruhnya memiliki keutamaan. Para sahabat seluruhnya orang-orang yang adil, terpercaya. Sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, keutamaan yang mulia yang mereka miliki. Kekurangan yang mereka miliki tidak menjadikan keutamaan besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka menjadi hilang atau menjadi berkurang. Nah, mereka mulia disebabkan persahabatan mereka dengan Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mencela salah seorang pun dari sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Namun dalam keadaan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, karena memang kondisi mengharuskan demikian, untuk kemudian Fatimah radhiyallahu ta'ala anha mengenali tentang siapakah kedua orang yang hendak melamar beliau radhiyallahu ta'ala anha. Ini menunjukkan bahwa diperbolehkan hal tersebut. Taib, ini salah satu hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab ini. Kemudian kita lanjut kepada bab berikutnya. Bab yang ke-257. Qala al-muallifil hafiz Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf ibn Hasan ibn Hussein An-Nawawi rahimahullahu taala. fi kitabih Riyadhus Shalihin fi kitabil manhiyat qala babu tahrimin namimati, bab diharamkannya namimah, diharamkannya namimah. Apa itu namimah? Beliau melanjutkan, wa hiya naqlul kalami bainan nasi ala waj ala jihatil ifsad. Yang dimaksud dengan namimah adalah menukil ucapan manusia dalam rangka untuk merusak. Menukil ucapan seseorang untuk disampaikan kepada yang lain dalam rangka untuk merusak hubungan mereka, untuk memperkeruh keadaan di antara mereka. Itu namimah. Kalau bahasa kita adu domba, menjadikan seseorang berkelahi, memindahkan ucapan seseorang kepada orang lain. Si fulan mengatakan kepada Anda, Anda itu begini, begini, begini. Timbul pertikaian di antara mereka. Timbul percekcokan. Pertengkaran disebabkan ucapan yang dipindahkan tersebut. Demikian. Dan ini merupakan perkara yang diharamkan, bahkan termasuk dosa-dosa besar. Sebagaimana nanti insyaallah akan disebutkan pada tempatnya. Ini namimah. Dan ini pun bagian dari amalan lisan. Kalau pada permasalahan pertama telah kita ketahui diharamkannya ghibah, dan itu berawal ataukah bersumber dari lisan, maka bab yang berikut ini pula sama. Sumbernya adalah lisan. Lidah sangat ringan mengucapkan, namun sangat besar akibatnya. Sangat besar akibatnya. Baik, kita lanjut. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hammazin masya'in masya'i binamim. Hammazin masya'i binamim. Hammaz. Hammaz yakni seorang yang sering kali melakukan humazah. Hamz. Al-hamazah. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wailun likulli humazatin lumazah. Wailun likulli humazatin lumazah. Celaka bagi kecelakaan. Dalam sebagian tafsir, wail yakni neraka. Bagi setiap humazatin lumazah. Bagi seorang yang humazah dan yang melakukan lumazah. Para ulama mereka berselisih tentang makna humazah dan lumazah, yang itu semua kembali kepada bentuk menghina, mencela. Ta'anun, orang seorang yang suka mencela. Ada yang mengatakan hammaz, seorang yang melakukan hammaz, seringkali melakukan hamazah, yakni seorang yang mencela dengan ucapan. Dia mencela orang lain dengan ucapan. Adapun al-lamaz, seorang yang melakukan lamazah, lumazah, yakni dia mencela dengan perbuatan. Apakah dengan tangannya atau menghina dengan lirikan matanya dan yang semisalnya. Intinya dengan perbuatan, dengan tindakan. Dengan isyarat tubuhnya. Kalau hamaz yakni dengan ucapan. Ada sebagian yang lain mereka mengatakan seperti Rabi' bin Anas rahimahullah, mufassir, seorang ulama ahli tafsir. Mereka mengatakan al-humazah itu yahmizuhu fi wajhin. Yang dimaksud dengan al-humazah, seorang yang mencela orang lain, merendahkan orang lain di hadapannya, langsung di depannya. Sementara al-lumazah, seorang yang mencela di belakangnya. Seorang yang menghina orang lain di belakangnya, tidak terang-terangan. Ada yang lain, para ulama mereka mengatakan al-humazah bil yadi wal ain. Al-humazah itu celaan yang bisa diberikan kepada orang lain dengan isyarat tangan ataukah mata. yang bentuknya menghinakan atau mencela seseorang. Sementara al-lumazah itu dengan lisan, dengan ucapan. Nah, ini seluruhnya termasuk perkara yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan wail. Salah satu penafsiran wail yakni lembah di neraka, wadin fi jahannam. Salah satu lembah di neraka. Yakni menunjukkan bahwa orang yang melakukan ini terancam dimasukkan wal iyadu billah ke dalam jahannam. Baik, kita kembali pada ayat yang beliau sebutkan di sini, suratul Qalam ayat yang ke-11. Hammazin masya'in binamim, yaitu seorang yang hammaz, suka mencela, suka menghina. Masya'in binamim, yang dia seringkali masya' berjalan, yamshi, dia seringkali berjalan di muka bumi. Binamim, dengan mengadu domba. Nah, suka memindahkan ucapan seseorang kepada orang lain untuk merusak hubungan mereka. Nah, teman akrab bisa bertengkar karena bentuk atau karena namimah ini. Nah, teman akrab bisa bertengkar disebabkan namimah. Nah, saudara kandung atau yang lainnya juga bisa berkelahi disebabkan dengan namimah ini. Keluarga bisa berantakan disebabkan ucapan namimah ini. Adu domba. Akhirnya berkelahi, akhirnya bertengkar, menimbulkan percekcokan di tengah-tengah mereka. Disebabkan namimah yang dilakukan. Nah, kemudian kita lanjut. Beliau menyebutkan beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya, qala al-muallif rahimallahu an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata namam. Tidaklah akan masuk ke dalam jannah namam, seorang yang suka mengadu domba. Seorang yang suka mengadu domba. Muttafaqun alaih, hadis dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumullahu taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang yang mengadu domba, namam, seorang yang suka mengadu domba, itu terancam tidak dimasukkan ke dalam jannah. Berarti ini menunjukkan bahwa amalan namimah ini adalah kabiratun min kabairid dzunub. Dosa-dosa besar. Merupakan bagian dari dosa-dosa besar. Salah satu bentuk atau sifat dosa itu dimasukkan, dikategorikan menjadi dosa-dosa besar ketika pelakunya itu terancam atau diancam dengan tidak dimasukkan ke dalam jannah. Nah, itu menunjukkan bahwa dosa tersebut wal'iyadu billah merupakan dosa-dosa besar. La yadkhulul jannata namam, tidak masuk ke dalam jannah seorang yang suka mengadu domba. Nasallallahu lana wa lakumul afiyata wassalama. Nah, apabila kita mengetahui bahwa dosa ini adalah merupakan dosa yang besar, maka kewajiban bagi kita untuk menjaga diri kita, untuk berhati-hati. Naam, berhati-hati dari mengucapkan ucapan. Naam. Mungkin terlihat sepele, tetapi akibatnya itu besar-besar. Kerusakan yang ditimbulkan itu sangat parah. Bahkan kata para ulama, kerusakan yang ditimbulkan oleh namimah ini jauh lebih buruk atau bisa lebih besar daripada kejahatan yang ditimbulkan oleh tukang sihir, para penyihir. Nah, disebutkan oleh Ibn Abdul Bar rahimahullah, dari Yahya bin Abi Kathir rahimahullahu ta'ala, juga disebutkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah, di mana beliau mengatakan, yufsidun namam wal kadzab fi sa'atin ma la yufsidu sahiru fi sanatin. An-namam, seorang yang suka mengadu domba. Demikian pula kadzab, seorang yang suka berdusta. itu menimbulkan, melakukan kerusakan, yufsid, melakukan ifsad, melakukan kerusakan, merusak di satu waktu, fi sa'atin, di satu waktu itu dengan kerusakan yang tidak dicapai oleh seorang tukang sihir dalam waktu satu tahun. Nah, kerusakan yang tidak dicapai oleh seorang tukang sihir dalam masa setahun. Subhanallah, menunjukkan besarnya. Nah, menunjukkan besarnya. Sehingga kita, nasallallahu alaihi wa lakumul afiyata wassalamah wal hidayah wa taufik, kita berusaha untuk mengenalinya dan berusaha untuk menjaga lisan-lisan kita dari terjatuh ke dalamnya. Meskipun ini sesuatu yang mungkin butuh perjuangan, butuh usaha, namun itulah yang wajib bagi kita untuk menjaga lisan tersebut. Tidak semua ucapan yang kita dengarkan dari seseorang pantas dan boleh untuk disebarkan kepada yang lain. Lihat namimah, menukil ucapan orang lain disampaikan kepada yang lain ala wajhil ifsad, dalam rangka untuk merusak. Dalam rangka untuk merusak. Artinya, kalau bukan dalam rangka untuk merusak, seperti dalam rangka untuk dinasehati. Kita mendengarkan satu ucapan dari saudara kita misalkan, ucapan yang salah, ucapan yang keliru, yang kita tidak mampu untuk menyalahkannya atau menyatakan bahwa itu salah karena tidak mengetahui ilmunya misalkan, tidak mengetahui sisi kesalahannya misalkan. Lalu kita hendak menyampaikan kepada seseorang yang mampu mengenalinya dalam rangka agar dia dinasihati misalkan, agar kemudian dia diluruskan kembali karena dia bagian dari saudara kita misalkan. Maka boleh hal ini dilakukan. Ini bukan bagian dari namimah, karena bukan ala wajil ifsad, bukan dengan tujuan untuk merusak, bahkan dengan tujuan untuk islah, untuk meluruskan dia, untuk membenarkan dia, mengembalikan dia ke jalan yang benar. Dan itu tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam, unsur akhaka zaliman au mazluman, tolonglah saudaramu, baik dia yang melakukan kezaliman atau dia yang dizalimi, bantu dia. Nah, membantu seseorang yang menzalimi, yakni menahan dia dari melakukan kezaliman. Nah, seperti dalam contoh ini, seorang yang melakukan atau mengucapkan ucapan yang terkandung padanya dosa, kita tidak mengenalinya, maka boleh bagi kita untuk kemudian menyampaikan kepada seorang yang mampu mengenali dan mampu menasihatinya, sehingga dia diharapkan bisa kembali ke jalan yang benar, bisa diharapkan kembali kepada petunjuk. Naam. Taib. Jadi yang dimaksud di sini adalah memindahkan ucapan orang lain kepada yang lainnya dalam rangka untuk merusak mereka. Demikian. Kemudian hadis berikutnya, qala al-muallif rahimallahu an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala, lalu beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya melewati dua kuburan. Nah, mereka sedang melewati kuburan. Faqala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahuma la yu'adzaban, innahuma yu'adzaban, sesungguhnya penghuni dua kuburan ini sedang disiksa. Sesungguhnya penghuni dua kuburan ini sedang disiksa. Ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui keadaan keduanya, dan itu adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui sesuatu yang gaib. Apa yang beliau ketahui dari perkara-perkara yang gaib tersebut itu semata-mata berita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, menjelaskan tentang keadaan mereka. Innahuma yu'adzaban. Kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan keduanya tidaklah disiksa pada sebuah perkara yang besar. Bala innahu kabir. Bahkan perkara tersebut adalah merupakan dosa besar. Nah, dosa besar. Keduanya tidak disiksa. Keduanya tidaklah disiksa karena sebuah masalah yang besar. Artinya masalahnya sebenarnya mudah bagi mereka untuk meninggalkannya. Mudah bagi mereka untuk menjauhinya. Tetapi ketika mereka sudah terbiasa dengannya, ketika mereka sudah melakukannya, maka mereka mendapatkan ancaman tersebut, mendapatkan siksa tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu kabir, sesungguhnya dosa yang diperbuat itu dosa besar. Ini juga menunjukkan kepada kita tentang adanya adabul qabr, siksa kubur, yang kita diperintahkan oleh syariat ini untuk berlindung diri kepada Allah darinya. Naam. Bahkan satu perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud-tasyahud kita, meminta kepada Allah untuk meminta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur tersebut. Idza tasyahada ahdukum fi salatin falyasta'idz min arba', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang kalian melakukan tasyahud dalam salatnya, yang dimaksud di sini tasyahud yang terakhir sebelum salam, maka hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Ya. Nah. Dia meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Salah satu yang dia meminta perlindungan kepada Allah darinya adalah adzabul qabr. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari adzabul qabr. Karena begitu besarnya, begitu mengerikannya adzabul qabr tersebut. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyata wassalam. Lalu kemudian Nabi SAW melanjutkan. Apa dosa itu? Apa kesalahan yang mereka perbuat sehingga menyebabkan na'udzubillah mereka disiksa dalam kuburnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satunya, maka dia berjalan di muka bumi ini dengan mengadu domba, melakukan namimah. Fakana yamshi bin namimah. Dia berjalan di muka bumi dengan mengadu domba. Yakni suka memindahkan kalam orang lain, ucapan orang lain untuk merusak hubungan mereka. Nah, fakana yamshi bin namimah. Dia suka berjalan di muka bumi untuk mengadu domba. Subhanallah. Menyebabkan wal iyadu billah, nasallallahu lana wa lakum al afiyata wassalam, dia disiksa dalam kuburnya. Wa ammal akhar, adapun yang lainnya, fakana la yastatiru min baulih. Dia seorang yang la yastatiru min baulih. Tidak menutup diri dari air kencingnya. Dalam riwayat yang lain, la yastanzihu min baulih. Tidak mensucikan dirinya dari air kencingnya. Ya. Nah, dia tidak menjaga diri. Ya, tidak mensucikan diri dari air kencingnya. Ini menunjukkan bahwa perkara tersebut merupakan dosa-dosa besar. Tidak mampu atau tidak melakukan istinja atau istijmar. Nah, buang hajat yang kecil, buang air kecil misalkan, kencing, namun tidak mensucikannya, tidak membersihkannya. Na'udzubillah, terancam dengan ancaman ini. Kata Nabi SAW, yang satunya ini suka mengadu domba, adapun yang lainnya tidak menjaga diri dari air kencingnya. Tidak mensucikan diri dari air kencingnya. Muttafaqun alaih, hadis ini dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumullahu taala. Hadis ini pada hakikatnya ada kelanjutan ketika Nabi SAW dan para sahabatnya mereka melewati kuburan tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan kelanjutannya, fa akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha nisfain. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah, lalu ia belah menjadi dua bagian. Beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah, lalu ia belah menjadi dua bagian. Fa gharaza fi kulli qabrin wahidah. Lalu beliau tancapkan pada masing-masing kuburan satu bagiannya. Nah, beliau tancapkan. Beliau ambil pelepah kurma yang masih basah, yang belum kering. Lalu kemudian beliau bagi menjadi dua bagian. Beliau belah. Lalu beliau tancapkan masing-masing belahan itu pada masing-masing kuburan. Faqalu, ya Rasulullah lima fa'alta hada. Kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Kenapa dilakukan? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Semoga hal ini bisa meringankan keduanya, bisa meringankan siksa keduanya selama pelepah ini masih belum kering. Selama pelepah kurma ini belum kering. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya agar kemudian diharapkan itu bisa meringankan siksa kubur yang dialami oleh kedua penghuni kuburan tersebut. Hadis ini, khawatir fillah azani wa azakumullah, menunjukkan kepada kita tentang adanya siksa kubur. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ini disebutkan oleh para ulama merupakan kekhususan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena beliau tidak diketahui melakukan hal ini pada selain kuburan ini. Tidak diketahui bahwa beliau melakukannya pada kuburan yang lain. Padahal para sahabat itu banyak. Nah, sementara yang menyebutkan riwayat tentang permasalahan perkara ini, hanya riwayat ini saja. Hanya pada kuburan ini saja. Nah, itu yang pertama. Demikian pula para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, mereka tidak melakukannya. Amalan ini tidak dilakukan oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Uthman, oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bisa dikiaskan datang ke kuburan membawa sesuatu yang masih basah, bunga yang masih basah, ataukah naam kembang yang masih basah, ataukah ditambah air misalkan. Hadis ini menjelaskan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi yang beliau sebutkan dalam illah ini, dalam sebab amalan beliau, la'allahu yukhaffifu anhuma. Semoga hal ini bisa meringankan. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui penghuni kuburan tersebut sedang disiksa. Penghuni kuburan tersebut sedang disiksa. Beliau tahu bahwa penghuni kuburan itu disiksa, sedang disiksa. Adapun kita atau setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang keadaan seorang yang dikubur. Tidak mengetahui keadaan seorang yang telah meninggal. Apakah dia mendapatkan nikmat kubur atau wal iyadu billah mendapatkan siksa kubur? Sehingga tidak ada sebab yang memperbolehkan bagi kita untuk melakukan hal yang sama. Nah, jadi apa yang disebutkan tadi ini adalah kekhususan Rasul alaihi salatu wasalam. Hadis ini juga menunjukkan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasalam adalah syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasalam, dan ini semakin menguatkan kekhususan Rasul alaihi salatu wasalam. Dari sini pula menunjukkan kepada kita begitu berat dan besarnya yang namanya siksa kubur, yang masing-masing kita berusaha dan selalu berdoa kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, menyelamatkan kita dari yang namanya siksa kubur tersebut. Nah, begitu banyak perkara-perkara yang bisa na'udzubillah mendatangkan siksa kubur dalam kondisi tidak diketahui, dalam kondisi tidak nampak atau tersamarkan pada sebagian manusia. Seperti contoh misal, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, ini bab yang juga nanti disebutkan di tempat yang lain, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi, bahwa si mayit, jenazah itu disiksa di dalam kuburnya disebabkan niyahah, ratapan yang dilakukan terhadapnya. Ada orang yang hidup, dia meratapi orang yang sudah meninggal, wal'iyadu billah, bisa menyebabkan yang meninggal itu mendapatkan siksa di dalam kuburnya. Dia menginginkan untuk memberikan manfaat, namun tidak memberikan manfaat, justru memudaratkan. Memudaratkan dirinya, melakukan niyahah, ratapan yang diharamkan, memudaratkan yang telah meninggal, menjadi sebab yang meninggal itu mendapatkan siksa kubur. Wal'iyadu billah. Dan ini insyaAllah akan ada tempat tersendiri untuk menyebutkan tentang permasalahan tersebut. Yang inti dari kita, dari apa yang disebutkan ini, bahwa namimah merupakan dosa yang besar, yang begitu bahaya, begitu besar bahaya, demikian pula ancamannya, di mana wal'iyadu billah seseorang terancam dengan mendapatkan siksa kubur. Yang ini juga menunjukkan kepada kita semangat untuk kemudian berusaha menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita, agar kemudian tidak terjatuh ke dalam apa yang telah dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Taib, mungkin ini yang bisa disebutkan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kita berhenti pada bab ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.